ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bagaimana hukum yang menolak ikhwan yang baik agamanya dan akhlaknya? Dikarenakan si akhwat belum memiliki kecenderungan hati pada saat dinadhar. Ya, perempuan itu kan ada haditsnya. Idza atakum man tardawna dinahu wa khulaqahu fazawwiju. Ya, illam taf'alu takum fil ardi fitnatun wa fasadun kabir. Tapi hadal mana? Kalau kalian didatangi oleh siapa yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, nikahkan dia. Kalau tidak akan, terjadi fitnah dan bahaya yang besar. Iya. Jadi kalau dia lihat, bagus agamanya, bagus akhlaknya, maka sebaiknya jangan dia tolak. Sebaiknya dia, jangan dia menolaknya. Baik. Tapi kalau misalnya dia ada pertimbangan lain, ya mungkin dia ada syarat tertentu yang lainnya, itu sebenarnya bisa kembali kepada dia. Cuman perempuan itu kadang kesempatan tidak berulang. Ya, pada hal-hal yang seperti itu, jangan dia telantarkan. Jelas ya? Baik. Jangan sampai harapannya, ini bagus ini. Tapi mudah-mudahan ada lagi yang lain. Ya, ternyata setelah itu tidak datang lagi yang lain, bagaimana? Ya, pernikahan itu selalu bagus untuk perempuan. Dia adalah mahkotanya di dalam kehidupan. Mahligai yang paling indah untuknya.